Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Masyiral ahibba rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita pada mandhumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah karya Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan kita telah masuk pada poin yang ke-22, yaitu bahwa hukum asalnya adat kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, hukum asalnya adalah mubah, boleh, sampai datangnya dalil yang memalingkan dari kebolehan. Adat, apakah itu makan, minum, pakaian, cara berangkat, cara pergi, cara pulang, dan yang lainnya. Selama tidak ada dalil, baik dalil secara nas tegas yang mengharamkan atau secara dalil yang umum yang mengharamkan atau qiyas yang sahih yang mengharamkan, selama tidak ada itu semua, maka hukum asalnya adat kebiasaan itu dibolehkan. Adat kebiasaan itu dibolehkan. Namun tadi dengan adanya pembatasan selama tidak ada dalil yang melarang. Dalil ada kalanya dari Al-Quran atau Sunnah atau Ijma, demikian pula qiyas. Dan kita akan masuk pada poin berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Wa laysa masyru'an minal umuri ghayra alladhi fi syar'ina madhkur. Atau wa laysa masyru'an minal umur ghayra alladhi fi syar'ina madhkur. Tidaklah satu perkara itu disyariatkan selain yang tersebut dalam syariat ini, selain yang ditentukan oleh syariat ini. Ini bedanya dengan adat. Kalau adat kebiasaan, hukum asalnya boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun sesuatu dianggap sebagai ibadah itu tidak boleh kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan kalau itu ada ibadah. Jadi tidak boleh seorang menganggap sesuatu sebagai ibadah kecuali kalau ada dalil yang menyatakan bahwa itu memang ibadah, itu memang disyariatkan, itu memang diperintahkan. Ini bedanya. Oleh karena ini Rasulullah SAW mengatakan, mana amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima. Jadi masalah ibadah, seorang tidak boleh menganggap sesuatu sebagai ibadah kecuali yang memang syariat ini menyatakan itu memang sebagai ibadah. Beda dengan adat. Adat kebiasaan yang berlaku, adat kebiasaan yang berlaku, hukum asalnya boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Kemudian poin yang berikutnya ke-24. Wasailul umuri kal maqasidi Wahkum bihadal hukmi lizzawaidi. Sarana untuk terwujudnya suatu perkara tergantung apa tujuannya, dan hukumilah dengan hukum ini untuk pelengkap-pelengkapnya. Yang namanya sarana itu tergantung apa tujuan. Sehingga sesuatu yang tadinya biasa saja kalau tujuannya baik bisa berubah menjadi mendapatkan pahala. Tidur misalnya, pada dasarnya hukumnya mubah saja. Seorang tidur batal isya, tujuannya dia akan bangun tengah malam untuk tahajud. Maka tidur yang tadinya bukan dosa, bukan juga ibadah, bisa berubah menjadi ibadah dan mendapatkan pahala. Demikian pula sebaliknya. Seorang dia tidur batal isya dengan niatan mau bangun di akhir malam ingin mencuri. Maka tidurnya ini dia mendapatkan dosa. Jadi yang namanya sarana mengikuti hukum apa tujuan. Membeli minyak wangi hukum asalnya mubah. Namun bisa menjadi sunnah kalau seorang dia akan berangkat Jumatan, kemudian dia ingin memakai minyak wangi dan tidak ada minyak wangi kecuali harus membeli. Maka hukum membeli minyak wangi di sini hukumnya sunnah. Karena tujuannya untuk Jumatan. Padahal hukum asalnya membeli minyak wangi mubah saja. Bukan wajib, bukan sunnah. Tapi bisa berubah menjadi sunnah karena tujuannya untuk Jumatan. Dia berangkat Jumatan. Demikian pula, kalau ada orang misalnya ingin membeli anggur dari kamu, dan orang yang beli anggur tadi berkata, ini saya akan pesan anggur dari kamu, 1 ton saya akan buat arak, dibuat khamer. Maka kamu tidak boleh menjual kepada dia. Karena ini masuk pada bab at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Masuk pada perkara tolong menolong, bantu membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Padahal hukum asalnya menjual anggur boleh-boleh saja. Namun ketika kamu tahu bahwa ini orang akan membuat ya khamer dengannya, maka kamu tidak boleh ya menjual kepadanya. Wahkum bihadzal hukmi lizawaid, dan hukumilah dengan hukum ini pelengkap-pelengkapnya. Allah SWT kalau mengharamkan sesuatu, Allah juga mengharamkan sarana yang akan mengantarkan pada sesuatu tersebut. Sebagaimana kalau sesuatu diwajibkan, maka sarana untuk terlaksananya kewajiban tadi pun disyariatkan. Misalnya disyariatkan untuk sholat jamaah. Seorang tidak bisa untuk sholat jamaah kecuali dengan berjalan menuju ke masjid. Maka berjalan menuju ke masjid atau naik kendaraan ke masjid hukumnya adalah disyariatkan. Zinah misalnya, sebaliknya zinah haram, maka semua yang akan mengantarkan ke perzinahan diharamkan. Pandangan yang haram, berkhalwat laki perempuan yang bukan mahram, ini diharamkan kan, ini sarana kepada terjadinya yang diharamkan. Mempelajari bahasa Arab hukumnya mubah. Namun seorang misalnya tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Kecuali dengan mempelajari bahasa Arab, maka hukum mempelajari bahasa Arab di sini wajib. Terlebih untuk thalibul ilmin, para santri yang memang dikhususkan waktunya untuk memahami hal ini, maka bagi mereka wajib. Demikian pula pelengkap-pelengkapnya. Sholat jamaah wajib, maka berjalan menuju sholat jamaah juga wajib. Dan pulang dari sholat jamaah juga bagian dari ibadah. Jadi semua pelengkap terwujudnya kewajiban, maka itu memiliki hukum yang sama. Sebagaimana pelengkap untuk terjadinya kemaksiatan juga sama. Dihukumi apa niatan atau tujuannya. Kemudian poin berikutnya, wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Suatu perbuatan yang tidak disengaja, al khata', jadi perbuatan yang tidak disengaja, wal ikrah, demikian pula pemaksaan, wan nisyan dan lupa, asqatahu digugurkan dosanya oleh ma'buduna sesembahan kita, yaitu ar-Rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bila muncul dari seorang hamba suatu kejelekan yang itu tidak sengaja, seorang dia misalnya tidak sengaja dia melempar anjing, ternyata mengenai orang. Dia tidak berdosa. Namun terkait dengan orang ini ada kaitan lain. Kalau sampai luka, ya berarti dia harus mengobati, beri santunan. Jadi kalau dosa, dia tidak berdosa karena tidak ada unsur kesengajaan. Tidak ada unsur kesengajaan. Al-khata' artinya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada kesengajaan. Demikian pula sesuatu yang dilakukan karena dipaksa. Misalnya seorang dipaksa untuk mencerai istrinya. Kalau tidak, dia dipukul. Kemudian orang tadi memaksa kemudian mencerai istrinya. Anti tolik. Sejak sekarang kamu saya cerai. Maka istri dia tidak jatuh cerai. Karena dia menceraikannya bukan karena atas keinginan pribadi, namun dipaksa, yang kalau dia tidak melakukannya dia akan dipukul. Maka perceraian tadi tidak sah. Kalau tidak sah perceraiannya, berarti tetap menjadi apa? Istrinya. Demikian pula an-nisyan, sesuatu yang dilakukan karena lupa. Seorang yang puasa Ramadan misalnya, di siang Ramadan dia lupa kalau dirinya puasa, kemudian dia makan. Maka dia melanjutkan puasanya. Rasulullah alaihi assalatu wassalam bersabda, man nasiya fa'akala aw syariba wa huwa sha'imun falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang dia itu puasa kemudian dia lupa, dia makan atau minum dalam keadaan dia puasa karena lupa, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Karena yang memberi makan dan minum dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia misalnya sampai nambah makannya, kalau minumnya sampai misalnya tidak hanya segelas, dua gelas, tiga gelas. Ada yang mengatakan, Masa orang lupa sampai nambah? Jawabannya, ya namanya lupa. Ya gimana kan? Namanya lupa ya lupa. Ya kan? Terus kalau bagi orang yang lupa adalah nikmat, terus bagaimana bagi orang yang lihat, yang ngerti? Apa dia membiarkan? Kemudian menegur nanti setelah selesai makan. Nah, ini rezeki dari Allah, biarlah dia sampai kenyang, selesai makan baru saya ingatkan. Jangan seperti itu. Bagi orang yang lupa makan, lupa ya, sedang puasa kemudian dia makan, bagi dia nikmat. Bagi Anda lain hukum. Itu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Bagi dia nikmat, bagi ente ada kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Ufiya li ummati 'anil khata'i wan nisyani wa mastukrihu 'alaihi." Dimaafkan untuk umatku sesuatu yang dilakukan tanpa sengaja, sesuatu yang dilakukan karena lupa, dan apa yang mereka dipaksa atasnya. Ini orang yang lupa dan orang yang tidak sengaja dimaafkan, artinya tidak berdosa. Tidak berdosa. Kenapa? Karena orang yang tidak sengaja, dia tidak ada niatan melakukan sesuatu. Atau dia meniatkan perbuatannya dengan perbuatannya sesuatu, ternyata mengenai yang lainnya. Inginnya melempar anjing, ternyata mengenai orang. Berarti dia meniatkan perbuatannya pada sesuatu, ternyata dia mengenai sesuatu yang lain. Ini namanya tidak sengaja. Demikian pula lupa. Sehingga orang yang dia lupa, kalau dia belum sholat, kemudian dia ingat, walaupun sudah lewat waktunya, dia tetap melaksanakan sholat yang ia lupa karenanya. Seorang misalnya dia ingat di waktu isya, ya Allah tadi saya asar belum sholat, baru ingat sekarang, maka dia sholat sekarang. Karena orang yang lupa dia tidak berdosa. Orang yang lupa dia tidak berdosa. Adapun pemaksaan, di sini ada perincian. Pemaksaan itu ada dua macam. Pemaksaan yang seorang tidak memiliki upaya apapun, tidak bisa mengelak sama sekali. Tubuhnya diikat, kemudian digotong oleh orang, dibenturkan sama orang lain, kemudian orang yang dibenturkan tadi mati. Dia gak bisa berbuat apapun. Maka orang ini tidak berdosa. Dan tidak menanggung apa-apa, karena dia gak bisa apa. Gerak apapun, diikat sama orang, kemudian tubuhnya dibenturkan sama orang lain. Yang kedua, seorang yang dipaksa untuk memukul orang, atau ya semisalnya, dalam keadaan dia bisa melakukan dan bisa tidak melakukan. Kalau tadi kan memang sudah diikat tubuhnya, gak bisa apa-apa dia. Ibaratnya kayak batu saja dilemparkan ke orang. Kalau ini yang kedua, dipaksa dalam keadaan dia bisa melakukan dan bisa tidak melakukan. Nah, dia tidak diikat, lepas dia. Tapi kalau dia tidak melakukan, dia akan tertimpa oleh madarat. Bagaimana? Di sini dilihat apa dulu yang dia itu dipaksa untuk melakukannya. Kalau dia dipaksa, dijejeli khamer, atau suruh minum khamer kalau tidak dipukul misalnya, atau dibunuh, nah seperti ini tidak mengapa. Kalau dia minum, tidak mengapa. Tapi yang jadi masalah kalau dipaksa untuk membunuh orang lain. Kalau tadi yang pertama jelas diikat, kemudian tubuhnya dipukul dengan orangnya sampai meninggal, dia tidak, ya, tidak berdosa dan tidak menanggung apapun. Yang kedua ini dia lepas, dipaksa untuk membunuh. Kalau dia tidak membunuh, dia akan dibunuh. Gimana? Ulama mengatakan tidak boleh seorang menjaga nyawanya dengan cara melenyapkan nyawa orang lain. Lah apa bedanya nyawa kamu dengan nyawa saudaramu? Tidak boleh kamu untuk menjaga nyawa kamu dengan cara melenyapkan nyawa orang lain. Makanya tidak boleh seorang seseorang yang hamil kemudian diperiksakan kandungannya, kata dokter spesialis ini bahaya. Kandungannya ini bahaya, ini bisa mengancam salah satu dari ya ima janinnya wa ima ibunya. Apakah boleh bagi ibunya untuk menggugurkan kandungannya? Yang berarti itu membunuh. Karena menggugurkan kandungan itu ada dua macam, ada kalanya janin itu belum ada rohnya, atau janin sudah ada rohnya. Sama-sama pembunuhan. Aborsi itu termasuk jenis pembunuhan. Walaupun kalau sudah ditiup nyawanya ini lebih apa? Berat rasanya, ya kan? Maka jangan kemudian seorang mengambil keputusan, nah sudah, digugurkan saja kandungannya. Biar meninggal gak apa-apa, asal ibunya selamat. Jangan. Tapi di zaman yang alat-alat medis sekarang sudah canggih, sebisa mungkin diupayakan semoga selamat apa dua-duanya. Seperti itu. Jadi ulama mengatakan tidak bisa dengan dalih terpaksa seorang menyelamatkan nyawanya dengan cara melenyapkan nyawa orang lain. Kalau kasusnya seperti ini. Men kalau kasusnya itu misalnya dia itu ditodong, kemudian dia mau dibunuh, kemudian terjadi perkelahian, kemudian sampai dia membunuh yang nodong, ini lain lagi urusannya. Karena ini urusannya ya membela diri. Membela apa? Diri. Sebagaimana kalau ada ayam gemblung, ya, jago gemblung mengejar kamu, kemudian ingin matuk, ingin apa, ya, menyerang kamu dan kamu tendang sampai mati, kamu enggak menanggung. Kan mungkin ya ada jago gemblung, ya kan? Ya. Atau sapi gila misalnya, lepas kemudian mengejar kamu dan membahayakan nyawa kamu, kamu enggak bisa menyelamatkan diri, kecuali dengan membacoknya, bacok. Kamu tidak menanggung. Ini sifatnya membela bela diri. Adapun tadi beda. Kamu ada kemungkinan kalau tidak menggugurkan kandungan kamu, kalau bukan kamu yang terancam nyawanya, janin kamu. Maka jangan divonis digugurkan. Cari jalan yang apa ya terbaik untuk dua-duanya, semoga apa? Selamat, terlebih di zaman yang sekarang alat-alat medis apa canggih, sehingga biqadarillah dua-duanya insyaallah selamat. Dan ingat yang namanya terpaksa tadi, seorang kalau tidak melakukannya akan terancam nyawanya, terancam anggota tubuhnya, atau lenyap hartanya, atau direnggut kehormatannya, maka ini sudah dinamakan terpaksa. Dinamakan terpaksa. Lakin ma'al itlaf yasbutul badan, yasbutul badal, wa yantafi ta'sim anhu wazalal. Akan tetapi, jika itu merusak barang orang, maka dihukumi harus mengganti. Badal, ada badalnya. dan dinafikan dari dia dosa dan ketergelinciran. Kalau terkait dengan hak Allah, seorang dia melempar anjing kemudian mengenai orang tidak sengaja, dia tidak berdosa. Namun kalau kaitannya dengan Bani Adam, terkaitan dengan hak-hak manusia, walaupun dia tidak berdosa, namun dia ada tuntutan karena dia luka, ya karena terluka maka dia harus mengobati. Nah seperti itu. Kamu tidak sengaja motor kamu nyerempet, kamu ngambil motor di parkiran nyerempet atau menyenggol motor orang lain kemudian jatuh motor orang lain sampai pecah spionnya. Ente gak sengaja. Ente tidak berdosa. Yang kaitan dengan Allah dimaafkan. Namun kaitan dengan manusia kamu dituntut untuk apa? Mengganti. Ini maksudnya. Ya, ini maksudnya. Kamu tidur di rumah orang, ketika tidur tidak kerasa tanganmu gerak menyentuh termos, ya, kemudian jatuh pecah termos orang. Ente tidak berdosa, namun ente dituntut untuk apa? Mengganti. Paham ya? Insyaallah seperti itu gambarannya. Wa min masailil ahkami fittaba yasbutu la idastaqalla fa waqa. Dan di antara permasalahan hukum yaitu terkait dengan pengikut, ditetapkan baginya hukum, tidak ditetapkan kalau dia berdiri sendiri. Jadi ada beberapa permasalahan yang kalau sesuatu itu sebagai pengikut dibolehkan, namun kalau berdiri sendiri tidak boleh. Ente datang ke masjid untuk sholat jamaah. Dalam keadaan imam sedang ruku, kemudian kamu ikut ruku. Baru datang langsung ikut ruku, maka kamu dianggap mendapat satu rakaat. Jadi kalau kamu sholat sendiri ujuk-ujuk ruku, boleh atau tidak? Kalau kamu berdiri sendiri, sholat ujuk-ujuk ruku, tidak baca fatihah, wala suratan, tidak sah. Jadi kalau kamu posisi jadi makmum, datang ke masjid dalam keadaan imam sedang ruku, kamu ikut ruku, kamu kan sifatnya sebagai pengikut kan, sah di sini. Paham ya? Atau kalau diringkas dengan bahasa seperti ini. Ditetapkan hukum kalau itu menjadi pengikut, atau dibolehkan kalau itu menjadi pengikut, yang tidak dibolehkan kalau itu berdiri sendiri. Seorang yang dia makan belimbing, yang dalamnya ada ulatnya, boleh. Tapi kalau belimbing tadi diambili ulatnya, dimasukkan gelas, dimakan. Ya kan? Dimakan sendiri. Kalau tadi kan makan belimbing, ada ulatnya, kemakan. Boleh yang seperti itu. Berarti ulat tadi bukan pokok yang kamu makan, tapi belimbingnya, kemudian ulatnya, kemakan. Tapi kalau ini ulatnya diambili, malah kamu minum, kamu makan. Lain lagi urusannya. Akan berbeda hukumnya kalau dia berdiri sendiri dengan kalau dia itu sebagai pengikut. Orang misalnya dia menjual anak sapi yang masih dalam perut. Ah, saya butuh uang enggak banyak, 3 juta, 4 juta. Saya punyanya sapi yang sedang hamil. Proses jual apa namanya? Indukannya terlalu besar. Butuhnya cuma 4 juta. Maka saya menjual janinnya. Dul, ini apa namanya, sapi saya sedang bunting, janinnya saya jual pada kamu 4 juta. Gak boleh seperti ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah nanti lahiran anaknya ini hidup atau mati. Kita gak ngerti. Jangan-jangan mati, batang harganya 4 juta apa mau. Ya kan? Atau ternyata lahir dalam keadaan kepalanya 5, hidup, wah itu mahal sekali. Ya kan? Tapi kalau kamu menjual sapi yang bunting, harganya lebih mahal dengan sapi yang tidak bunting, boleh atau tidak? Boleh. Yang kamu jual bukan janinnya, tapi sapi yang bunting, karena bunting maka lebih mahal. Boleh yang seperti ini. Kaidahnya yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Boleh kalau itu sebagai pengikut, tidak boleh kalau itu berdiri sendiri. Dan contohnya terlalu banyak lah. Ya. Tapi itu cukup karena ini masih panjang. Wal 'urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syara'i asy-syarifi lam yuhad. Dan adat kebiasaan dipakai jika datang satu hukum dari syariat yang mulia yang tidak ada batasannya. Misalnya seorang suami diperintahkan untuk mempergauli istrinya dengan cara yang ma'ruf. Demikianlah seorang suami disuruh memberi nafkah pada istrinya. Berapa patokan nafkah sehari? Kan gak ada. Ya kan? Apakah 100 ribu, 50 ribu? Tidak ada patokan. Bil ma'ruf. Yang wajarlah. Di tempat itu, di waktu itu, posisi seperti itu. Bisa jadi di satu tempat 50 ribu sehari cukup, di tempat lain tidak cukup. Karena posisinya ini di desa, ini di ibu kota misalnya. Jadi pemberian nafkah itu dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan kondisi. Ini ketika ada hukum dari syariat yang tidak diberi batasan, diserahkan, dikembalikan kepada adat kebiasaan. Dan ini banyak. Kalau antum misalnya naik kendaraan umum bis dari Sumjuh ke Purwokerto misalnya. Di hari-hari biasa bisnya bis ekonomi misalnya. Taruhlah 20 ribu misalnya. Kok kamu ditarik 100 ribu? Boleh gak kamu mengelak? Ini gak umum, ya kan? Gak adat. Boleh, karena apa? Hari-hari biasa, bukan lebaran. Mobil-mobil apa? AC apa? Biasa, bukan apa? Skotif misalnya. Maka sesuai dengan umuman. Demikian pula kalau kamu nyuruh orang untuk kerja. Nyuruh kerja di rumah antum. Tidak ada perjanjian seberapa-seberapa seharinya kamu memberi upah. Maka orang yang kerja di rumah kamu diberi upah seukuran kebiasaan pekerjaan itu di tempat itu. Misalnya kalau tukang misalnya telah sehari 80 ribu misalnya atau 75, ya sudah. Kasih segitu. Walaupun tidak ada perjanjian seharinya berapa-berapa. Kecuali kalau ada perjanjian sehari tak gaji 30 ribu. Meskipun di bawah dari adat kebiasaan, namun dia ridho, gak apa-apa. Yang jadi masalah kalau tidak ada perjanjian seberapa-seberapa. Maka dia diberi upah sesuai dengan keumuman. Ini penting. Ya. Adat kebiasaan, keumuman. Jadi adat dipakai jika di sana ada hukum dari syariat yang tidak memberikan batasan. Maka dikembalikan kepada adat kebiasaan. Kemudian poin berikutnya. Mu'ajilul mahduri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma'a hirmanihi. Orang yang tergesa-gesa melakukan yang dilarang sebelum waktunya, dia telah kembali dengan kerugian di samping dia tidak mendapatkan. Orang yang tergesa-gesa ingin mendapat sesuatu sebelum waktunya dihukum oleh syariat tidak mendapatkannya. Orang yang di dunia minum khamar, kemudian dia mati dalam keadaan belum bertobat darinya, seandainya nanti dia masuk dalam surga, dia tidak akan minum khamar di surga. Di surga itu ada sungai apa? Khamar. Kenapa? Karena dia tergesa-gesa minum khamar sebelum waktunya. Bukan di dunia itu minum khamar, di akhirat nanti. Demikian pula orang yang memakai sutra di dunia, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat, seandainya dia masuk dalam surga, dia tidak akan memakai pakaian sutra. Kalau ada yang bertanya, terus pakai pakaian apa? Bukankah penghuni surga pakaian sutra? Jawabannya, wallahu a'lam. Allah mengatakan, wa libasuhum fiha harir. Dan pakaian penghuni surga di dalam surga adalah sutra. Demikian pula contoh-contoh yang lain. Contoh ekstrim, ini ekstrim ya. Seorang dia punya orang tua, kaya raya. Bapak misalnya ibu sudah meninggal, dia pewaris tunggal. Ini bapaknya kaya raya, enggak mati-mati. Sementara anak ini kepengin harta bapak pindah ke tangan dia. Tidak sabar ayahnya dibunuh. Baik dibunuh oleh dia atau dia menyuruh orang untuk membunuhnya. Berarti kan orang ini tergesa-gesa ingin dapat warisan sebelum waktunya kan? Maka orang seperti ini dihukum tidak mendapatkan warisan, bahkan di isos. Paham ya? Berarti orang ini tergesa-gesa untuk mendapat warisan sebelum waktunya. Demikian pula budak mudabbar. Seorang budak yang tuannya mengatakan, kalau saya meninggal, kamu merdeka. Berarti ini seorang tuan memerdekakan budaknya dengan cara mudabbar. Artinya, kalau saya meninggal, kamu merdeka. Tentu budak ini nunggu-nunggu kan, kapan tuan saya meninggal biar saya merdeka. Gak sabar. Dia membunuh tuannya biar cepat merdeka. Maka budak yang kayak gini malah tidak jadi merdeka, bahkan di isos. Qaidah mengatakan, Manista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa ingin mendapat sesuatu sebelum waktunya, dia dihukum dengan tidak mendapatkannya. Wa in atat tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadu fasadin wa khalal. Jika keharaman itu ada pada zat amalan atau syaratnya, maka amalan tadi batal dan rusak. Kalau larangan terarah kepada zat perbuatan atau kepada syaratnya, maka amalan tersebut batal, tidak diterima. Contoh, dilarangnya seorang untuk puasa ketika hari raya Idul Fitri dan ketika Idul Adha. Kemudian ada orang nekat puasa ketika Idul Fitri, puasa qada atau puasa nadar atau puasa kafarat. Maka tidak sah puasanya. Karena larangan di sini tertuju pada hari. Tidak boleh puasa ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi ini tidak terarah kepada gimana kalau terjadi perbedaan pendapat. Sekarang ada yang id, ada yang belum. Ya, ada yang ikuti Saudi, ada yang ikuti pemerintah. Ah, kalau seperti itu tidak masuk. Seperti itu berarti kembali kepada pemerintah masing-masing. Kalau di sini belum id, ya sudah belum id. Seperti itu. Ini enggak masuk. Jangan kemudian, ya, karena dia mengikuti negeri lain, Malaysia misalnya sudah id, sini belum. Sebagian orang tidak puasa, sebagian orang puasa. Yang tidak puasa, katanya, haram kamu ini. Orang id kok kamu puasa? Nah, nanti orang itu, haram kamu masih Ramadan kamu apa? Ya makan, nah, seperti itu, gak rambung. Maka hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan penguasa menyelesaikan perbedaan pendapat. Kalau penguasa kita berpendapat, masing-masing negara punya ru'yah sendiri, itulah sudah yang diambil, yang diikuti. Kalau larangan terarah kepada zat amalan kemudian dilakukan, maka batal. Atau syarat. Syarat sahnya sholat menutup aurat. Tapi seorang menutup auratnya dengan sarung hasil curian, sah atau tidak sholatnya? Tidak sah. Tapi seorang sholat pakai peci curian atau peci dari sutra, sholatnya sah, tapi dia berdosa. Kan ini tidak terkait dengan syarat. Kalau nutup aurat kan syarat sahnya sholat kan. Nah, kamu sholat pakai ya misalnya sarung hasil curian. Kamu ngerti ini mencuri hasil curian. Karena itu untuk nutup aurat dan itu syarat sahnya sholat, maka tidak sah sholat kamu. Tapi kalau kamu pakai peci curian atau peci dari sutra, sah sholat kamu, jadi kamu berdosa. Ini tidak terkait dengan syarat, ya kan? Baik. Adzan dulu, selesai adzan dilanjutkan sholat. Adzan. Kita lanjutkan sedikit. Pada poin yang ke-31, Syekh mengatakan, "Wa mudlifu mu'dihi laisa yadmanu ba'da ad-difa'i billati ya ahsanu." Orang yang melenyapkan mudlif, pemerusak atau melenyapkan mu'di, sesuatu yang menyakitinya, laisa yadmanu, dia tidak menanggung. Ba'da ad-difa'i billati hiya ahsanu, setelah dia mencegah dengan cara yang terbaik. Contohnya tadi, kamu dikejar oleh ya jago gemblung atau oleh apa namanya ya sapi gila yang ingin mencelakakan kamu. Kemudian kamu terpaksa untuk membacoknya atau menendangnya sampai luka atau sampai mati. Maka kamu tidak menanggung, namun kamu mencari jalan yang termudah dulu. Misalnya masih bisa naik di atas pohon, ya, selamat, kemudian sapinya pergi ya sudah. Kalau masih bisa dengan cara yang termudah, ya kan? Kalau ternyata udah naik pohon, pohonnya dia apa? Seruduki ditunggu terus sampai berhari-hari, ya gimana, ya kan? Terpaksa sudah, ya kan? Ini lain. Jadi mencegah orang yang atau hewan yang akan menyakiti itu dengan cara yang termudah dulu, baru setelah itu kalau tidak ya bermanfaat baru cara yang lebih keras. Ini kalau seorang merusak sesuatu yang menyakitinya. Namun kalau dia merusak sesuatu yang tidak menyakitinya, tapi untuk menjaga kehidupan dia, maka dia menanggung. Seorang lapar. Lapar, kemudian dia lapar banget, gak ada makanan, kemudian ada ya mentok tetangga, ya. Dia sembelih, dia makan, maka dia menanggung. Kenapa? Karena mentok tadi kan gak ngapa-ngapain kamu, ya. Kamu ingin terhindar dari madarat kelaparan dengan cara mengambil mentok orang lain kamu sembelih, maka kamu menanggung. Beda dengan tadi ada ayam atau mentok menyerang kamu, kan beda. Maka ketika kamu halo dengan cara ya sehingga sampai tingkatan mentok atau ayam tadi mati, kamu tidak menanggung. Adapun ini contoh yang baru saya sebutkan, kamu lapar. Lapar, ya, supaya kamu ya masih bertahan hidup, kamu mengambil mentok tetangga, kamu sembelih, kamu makan. Kamu menanggung di sini. Mentok tadi kamu ganti. Dan itu dalam rangka kamu menjaga nyawa kamu. Dalam keadaan mentok tadi gak nyakiti kamu, ya kan? Gak menyerang kamu. Paham insyaallah ya? Taip. Wa'altu fi danil kulla fil umum wa'altu fi dul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alim. Alif lam yang masuk kepada isim memberi faedah umum baik pada lafal jamak atau lafal mufrad seperti lafal al alim. Alif lam yang masuk pada isim, karena alif lam masuknya pada isim. Walaupun ada dalam syair masuk pada fi'il, kata kerja, tapi itu hanya darurat syair saja. Aslinya alif lam itu masuknya pada isim, kata benda. Kalau lafal jamak atau mufrad kemasukan alif lam, maka itu menunjukkan umum. Seperti kata al-alim. Allah SWT di antara namanya adalah al-alim. Zat yang maha tahu. Tahu yang sudah terjadi, yang akan dan sedang terjadi, semuanya tahu. Yang rinciannya, yang globalnya, Allah tahu. Kalau kita yang sudah lewat, kadang kita lupa. Ya sedang terjadi mungkin kita tahu sebagainya. Ya akan terjadi kita gak ngerti. Tapi Allah itu al-alim. Zat yang maha tahu. Ilmu Allah meliputi segalanya. Yang sudah terjadi. Yang sedang terjadi. Dan akan terjadi. Yang global, yang rinci. Di mana, seberapa. Ya, semuanya tahu. Wan nakirati fi siyakin nafyi tu'til umuma aw siyakin nahi. Demikian pula isim nakirah pada konteks penafian, demikian pula isim nakirah pada konteks larangan memberi makna umum. Memberi makna ya umum. Seperti yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari tidaklah satu jiwa bisa memberi manfaat kepada jiwa yang lain sedikit pun. Ini semua jiwa, baik itu jiwa yang mukmin, jiwa yang kafir, tidak bisa memberi manfaat pada orang lain sedikit pun yang di hari kiamat tanpa izin Allah. Kemudian konteks larangan, misalnya wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu menyeru bersama Allah ilah sesembahan yang lain. Sesembahan apapun, baik itu dari batu, dari kayu, baik itu malaikat, apapun yang dijadikan sesembahan, janganlah kamu menjadikannya sebagai sembahan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kadzaaka man ma tufidani ma'an kullul umumi ya ukhayya fasma'a. Atau ma'a. Kadzaaka man ma tufidani ma'a. Demikian pula man dan ma memberi faedah semua yang umum. Dengarkan ini wahai saudaraku. Misalnya ya, dalam ayat waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya, dia mendapatkan dua surga. Man, siapa? Dan bagi siapa yang dia takut terhadap kedudukan Allah, dia akan mendapat dua surga. Siapa di sini umum? Baik dia orang yang jenius atau tidak jenius, baik dia orang kaya atau orang miskin, baik dia orang Arab atau luar Arab, yang penting dia orang yang takut pada Allah, pada kedudukan Allah, maka dia mendapatkan jannata. Berarti umum ya. Demikian ulama, yang berarti apa-apa. Ya, misalnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Berarti apapun yang di langit, apakah itu malaikat atau bintang atau apa, milik Allah. Apapun yang di bumi, dari manusia, pohon, batu, apa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa mithluhul mufrad id yudafu fafham hudi tarusda ma yudafu. Demikian pula isim mufrad yang disandarkan, yang dimudhofkan. Fahamilah ini. Fahamilah apa yang disandarkan ini. Semoga Anda ditunjuki kepada kebenaran. Isim mufrad yang disandarkan misalnya ni'matullah. Ni'mah itu isim mufrad, jamaknya adalah ni'am. Ketika misalnya seorang mengatakan atau ketika seorang membaca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, maka sebarkanlah, ceritakanlah. Apakah ini hanya satu nikmat atau semua nikmat? Semua nikmat. Itu nikmat diniyah atau nikmat dunyawiyah. Jadi kalau ada mufrad dimudhofkan, maka memiliki makna umum. Baik. Sedikit lagi. Wala yatimmul hukmu hatta tajtami' kullu syuruti wal mawani'i tartafi'. Tidaklah satu hukum itu ditetapkan sampai terkumpul padanya semua persyaratan dan tidak adanya penghalang. Misalnya seorang dikatakan sah sholatnya, kalau syarat-syarat sahnya sholat ada pada orang tersebut. Dia suci dari hadas, menghadap kiblat, suci pakaiannya, suci apa tempat, apa namanya, sholatnya. Ini diantara syarat-syarat sahnya sholat. Kalau dia sholat menghadap kiblat, bersih pakaiannya, bersih tempatnya, namun dia berhadas dan tidak berwudu, tidak sah sholatnya. Kalau misalnya ada 5 persyaratan, kok baru 4, yang satu tidak ada, tidak sah. Itu misal. Demikian pula tidak adanya penghalang. Seorang dia berwudu, sholat menghadap kiblat, bersih pakaiannya, bersih dari apa? Najis. Namun dia keadaannya sedang haid. Berarti ini penghalang dari sholat, maka tidak sah sholatnya. Yang namanya hukum ditetapkan kalau persyaratan terpenuhi dan tidak adanya penghalang. Seorang muslim misalnya, kok divonis kafir? Divonis keluar dari Islam. Kenapa? Ya, karena dia sujud pada berhala. Karena dia sujud pada berhala misalnya. Tapi syarat untuk dikafirkan ada. Tapi ada gak penghalang? Oh ternyata ketika dia sujud di bawah tekanan apa namanya pembunuhan di mana dia dikalungi celurit oleh orang. Walaupun sujud pada berhala sebagai bukti kalau dia itu melakukan kufuran, namun ada penghalang untuk dikafirkan. Itu apa? Adanya indikasi kuat kalau dia itu dipaksa, maka tidak bisa dikafirkan seperti itu. Tidak bisa dikafirkan karena ada penghalang ya untuk dikafirkan, yaitu orang tadi dipaksa. Demikian pula aslinya orang kalau sholat kok ngobrol itu batal. Namun karena dia itu gak ngerti kalau ngobrol itu dilarang, sah. Contoh, dulu ada seorang sahabat ketika sholat bersama Nabi ada yang bersin. Sahabat tadi mengatakan yarhamukallah. Ini gak boleh kalau dalam sholat. Kemudian para sahabat menepuk tangan mereka untuk diam. Orang ini malah ngomong, duh celaka ibu saya, kenapa kalian kok pada melihat pada saya dan berbuat seperti itu? Malah ngomong, ya kan? Selesai sholat, dipanggil oleh Nabi dan dinasehati. Saking terkesannya sahabat ini, dia mengatakan, belum pernah saya menemukan seorang pendidik seramah Nabi. Saya tidak dimarah, saya tidak diusir, tidak dihardik oleh Nabi. Orang tadi tidak disuruh mengulangi sholatnya, bukti bahwa dia ini karena bodoh atau tidak ngerti bahwa ngobrol dalam sholat itu dilarang, maka sah. Tapi kalau dia ngerti ngobrol itu dilarang, kok malah dia ngobrol dalam sholatnya, batal sholatnya. Jadi di sana ada penghalang-penghalang untuk ditetapkan satu hukum. Demikian pula barakallahu fikum. Contoh banyak. Seorang misalnya ada orang meninggal, ujuk-ujuk ada orang datang ke keluarga apa namanya sahibul musibah mengatakan, "Tolong saya dikasih warisan." Kita tanya, "Loh, kamu siapa?" "Saya temannya si mayit." Kita katakan, "Oh, yang namanya teman ya tidak dapat warisan dari temannya." Karena syarat untuk seorang dapat warisan itu ada tiga. Ya. Syaratnya ada tiga. Yaitu, sebelum syarat, sebab. Sebab seorang dapat warisan, karena ada hubungan darah, atau hubungan apa? Pernikahan. Nah, kamu ini siapa? Teman, gak ada hubungan pernikahan, gak ada hubungan apa, kekerabatan, darah, gak ada. Juga tidak ada antara budak dengan tuannya, maka tidak masuk. Syarat orang dapat warisan, yang pertama, orang yang akan mendapat warisan, itu benar-benar masih hidup, atau dihukumi masih hidup. Kedua, orang yang akan memberi warisan benar-benar sudah mati atau dihukumi mati. Syarat yang ketiga, ngerti sebab-sebab yang dengannya seorang dapat warisan. Baik. Ini anak. Ya. Jelas si anak berarti ibunya meninggal, anak, berarti kan ada hubungan keluargaan kan? Ibunya betul-betul meninggal, anaknya apa? Masih hidup. Tapi ternyata anak inilah yang membunuh orang tuanya, yang membunuh ibunya. Berarti di sini ada penghalang. Syaratnya ada untuk dapat warisan. Sebab-sebab dapat warisan ada, karena dia anak. Kemudian syaratnya ada, dia masih hidup, yang memberi waris sudah mati, ada. Namun karena ada penghalang, yaitu apa? Dia yang membunuh ibunya, maka dia tidak dapat warisan. Jadi yang namanya hukum ditetapkan kalau persyaratan semua terpenuhi, kemudian juga tidak adanya penghalang. Syarat-syarat terpenuhi namun ada penghalang, tidak dapat, tidak bisa. Apa saja? Mau warisan, mau sholat atau apa? Ya ketika syarat-syarat terpenuhi namun ada penghalang, maka hukum tidak ditetapkan. Atau tidak ada penghalang tapi persyaratan tidak terpenuhi, juga sama. Ini contohnya banyak sebenarnya. Taib, ini taib saya tambah satu lagi. Ya. Wa man ata bima alaihi min amal qad istahaqqa ma lahu 'alal amal. Barang siapa yang dia telah menjalankan tugasnya, maka dia berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya atas tugas tersebut. Jadi orang yang dia menjalankan apa yang sudah menjadi tugasnya, ya dia berhak. Tapi tugas yang sempurna tentunya. Kalau seorang dia sholat, namun baru ya sarokaat kemudian dia batalkan, dia salam, ya berarti dia gak selesai kan. Atau dia wudu cuma baru sampai pertengahan lengan, gak sampai siku, maka dia belum dikatakan menjalankan tugas, nanggung. Demikian pula orang yang menjalankan tugas yang dibolehkan, kemudian timbul dari tugas tadi hal-hal yang tidak mengenakkan, maka orang yang menjalankan tugas tadi tidak berdosa. Seorang muadzin mengumandangkan adzan, ada orang kaget jantungan. Kira-kira muadzin tadi dituntut enggak? Gara-gara kamu adzan yang pakai speaker saya jantungan. Dituntut atau tidak? Tidak dituntut. Dulu ada seorang bernama Ashibli. Terkenal dia seorang yang biasa memberikan nasihat, mau'idoh, dan sangat terkesan. Di saat dia menyampaikan nasihatnya, ada seorang pemuda histeris di majelis. Saking menghayati nasihat tadi, terhisik kemudian mati pemuda tadi. Keluarganya ngelabrak Al-Imam Shibli, gak terima. Gara-gara mendengar ceramah kamu, anak saya mati. Dilabrak Ashibli. Ashibli pun beralasan. Jiwa yang mendekat kemudian merapat. Kemudian nyawanya lepas. Lalu apa salahnya Ashibli? Maknanya kurang lebih seperti itu. Dia sedang menyampaikan nasihat. Kemudian ada orang meresapi sampai ya. Kan orang beda-beda kan cara kekuatan batinnya dan meresapi. Sampai histeris dan meninggal. Kan Shibli bukan niatan membunuh orang kan? Dia niatannya menasehati kok. Nasehati umum. Maka tidak ada hak bagi keluarga untuk menuntut Shibli. Demikian pula Anda misalnya sedang puasa. Biasa kalau puasa kan baunya apa? Bau mulut gak enak. Kamu sholat di pinggir Anda, ada sholat kemudian gak kuat nyium bau mulut Anda, jatuh sampai retak. Saking apa namanya baunya mulut Anda, ya kemudian orang samping Anda jatuh merata. Kira-kira Anda dituntut atau tidak? Tidak dituntut. Karena Anda melakukan sesuatu yang dibolehkan secara apa? Syariat. Tapi kalau ada orang minum khamer kemudian dia baunya menyengat, kemudian ada sholat, pinggirnya ada orang, kemudian kekuat mencium bau mulut kamu, kemudian jatuh retak, kamu menanggung. Karena bau yang muncul dari mulut kamu bukan bau mulut yang apa namanya dibolehkan oleh syariat, karena itu khamr. Beda dengan tadi, kalau bau mulut orang yang puasa memang ya berbeda. Makanya seorang dokter ahli ketika dia melakukan tindakan sesuai dengan prosedur kedokteran, kemudian terjadi kesalahan, dia tidak menanggung. Tapi seorang yang sok jadi dokter, ngobati kemudian terjadi malpraktek, menanggung. Rasul mengatakan, man tatabbaba walam yu'lam minhu tibbun fahuwa dhamin. Barang siapa yang melakukan praktek kedokteran dalam keadaan dia tidak terkenal, bukan ahli dalam kedokteran, maka dia menanggung. Terjadi malpraktek, terjadi apa-apa, ya, dia menanggung. Tapi ini mungkin yang bisa saya sampaikan, ya, dari mandumah dan masih apa tersisa banyak sebenarnya. Namun sekiranya apa yang kita telah sampaikan sedikitnya memberikan gambaran tentang pentingnya kita mempelajari qawaid fiqhiyah. Karena ini langsung menyentuh kepada praktek apa namanya lapangan. Dengan kita mengenal kaidah-kaidah tadi, permasalahan-permasalahan yang tercecer di lapangan bisa kita klasifikasikan. Bisa kita klasifikasikan, kemudian kita masukkan masing-masing pada kaidahnya, pada babnya yang sesuai. Demikian, Allahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.